Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Muharram 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang dikenal oleh para penuntut ilmu dengan Tafsir As-Sa'di. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan tafsir surat Al-Baqarah, dan kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita telah pelajari pada hari yang lalu bahwa hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, hidayah bayan, hidayah taufiq. Apa yang dimaksudkan dengan hidayah bayan, Pak Nana? Ilmu pengetahuan. Hidayah bayan adalah ilmu pengetahuan tentang agama, ilmu pengetahuan tentang petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan tentang bagaimana membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu hidayah bayan. Yang kedua yaitu hidayah taufik wa mukhlis. Apa itu hidayah taufik? Hidayah untuk mengerjakan ilmu pengetahuan tersebut. Baik. Hidayah bayan itu kita katakan adalah hidayah ilmu pengetahuan. Siapa saja yang dapat memberikan hidayah bayan? Jadi, semua makhluk bisa memberikan hidayah bayan. Ya, dalam kapasitas dia sebagai orang yang berilmu tentunya, dia bisa memberikan hidayah bayan, hidayah ilmu pengetahuan. Kemudian Sedangkan hidayah, taufik, siapa yang bisa memberikan hidayah tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Petunjuk agar seorang hamba mengerjakan ilmu pengetahuan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa memberikan contoh di sini? Bagaimana proses hidayah bayan dan hidayah taufik? Orang ketika akan melakukan apa suatu amalan ibadah. Baik, contoh nyata yang telah terjadi dari sejarah Islam. Saya sering menyebutkan cerita-ceritanya. Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya bisa memberikan hidayah bayan kepada siapa? Anak dan istrinya. Sedangkan hidayah taufik beliau tidak bisa memberikannya. Akhirnya anaknya tidak masuk ke dalam kapal. Istrinya masuk gak? Hah? Juga tidak masuk. Ya, istrinya juga tidak masuk. Contoh yang lain, cerita siapa? Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama siapa? Abdul Muttalib apa Abu Talib? Abu Talib. Ya, jangan terbalik. Abu Talib yang meninggal terakhir yang tidak masuk Islam itu adalah Abu Talib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cuma bisa mengatakan, Ya Am, Qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika indallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan menjadi saksi untukmu nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa Abdul Muthalib mengatakan, Abu Thalib mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia berada di atas ajarannya Abdul Muthalib. Artinya dia itu kembali kepada dirinya sendiri. Dia menceritakan dirinya sendiri. Artinya saya masih tetap di atas ajarannya Abdul Muthalib. Contoh yang lain. Kisah Fir'aun dengan siapa? Dengan istrinya. Ini banyak sekali contohnya. Ya. Fir'aun tidak bisa memberikan hidayah bayang, tetapi Asiyah rahimahallahu taala alaihi salam mendapatkan hidayah taufik. Ya. Ini contoh. Begitu juga contoh kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut istrinya. Istrinya Nabi Lut termasuk orang-orang yang mengikuti gaya kaum homoseksual dan kaum homolesbian. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ingat ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dalam Al-Qur'an ayat surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Hidayah di sini maksudnya apa? Hidayah apa? Hidayah taufik. Adapun hidayah bayan, maka sumbernya hidayah bayan setelah Al-Qur'anul Karim adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi, kalau ingin Bapak tulis pelajaran pertama dari pagi ini, surat Al-Qasas ayat 56, hidayah yang dimaksud di dalamnya adalah hidayah taufik. Surat Al-Qasas ayat 56, hidayah yang dimaksud di dalamnya adalah hidayah taufik. Taib. Kemudian sudah kita pelajari, selanjutnya kita ingin membaca lanjutan dari tafsir As-Sa'di. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan, "Tsumma wasafa al-muttaqin bil aqaidi wal a'mal al-batinah wal a'mal adh-dhahirah." Sekarang penulis menafsirkan ayat yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Nah, berarti kan sekarang yang artinya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada hal ghaib. Nanti kita akan jelaskan apa itu hal ghaib. Mendirikan salat, membayar zakat, dan menafkahkan dari apa-apa yang telah mereka dapatkan dari rezeki. Ini tanda orang yang bertakwa, empat tanda yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, ya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, yang bertakwa itu sifatnya siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal ghaib. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, membayar zakat. Wa bil akhirati apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka. Menafkahkan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita baca apa yang dituliskan oleh penulis. Beliau mengatakan, "Tsumma wasafa al-muttaqin bil aqaidi wal a'malil batinah." Kemudian orang-orang yang bertakwa disifati dengan akidah-akidah dan amalan-amalan batin. Amalan-amalan di dalam hati. Ya, amalan-amalan hati. Wal a'mal adh-dhahirah, dan amalan-amalan yang zahir, yang lahir. Di sini kita bisa ambil pelajaran pertama, kedua ya. Tadi sudah kita sebutkan pelajaran pertama. Pelajarannya dalam ayat ini adalah bahwa amalan dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada yang lahir, ada yang batin. Kalau ingin bahasa Indonesianya, ada yang lahir riyah dan ada yang batiniah. Ya, amalan Islam itu dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada yang amalan lahiriah terlihat jelas, ada yang amalan batiniah, yaitu amalan dalam hati. Coba kita lihat apa saja amalan hati. Litadammuni taqwa lidzal, karena masuknya takwa untuk itu. Nah, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil, takwa mengumpulkan dua amal ini. Orang yang bertakwa mengumpulkan dua amal ini, amalan lahiriah dan amalan batin. Orang yang bertakwa mengumpulkan dua amal ini, amalan lahiriah dan amalan batin. Faqala, maka Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini amalan hati, orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Amalan lahir apa amalan hati ini? Hah? Amalan lahir apa amalan batin? Amalan batin. Haqiqatul iman huwa tasdiqu at-tamu bima akhbarat bihi ar-rusul al-mutadhamminu liqiyadil jawarih. Nah, sekarang beliau menjelaskan iman. Kan Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman. Kita ingin mengartikan iman dulu ini. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa mengamalkannya. Kita ingin mengartikan iman dulu. Allah berfirman, orang-orang yang beriman kepada hal ghaib. Kata beliau, hakikat keimanan adalah, lihat, ini pelajaran selanjutnya. Hakikat keimanan adalah mempercayai dengan sempurna apa yang diberitahukan oleh para rasul. Mempercayai dengan sempurna apa yang diberitahukan oleh para rasul, yang berkonsekuensi ketaatan pada lahiriah. Subhanallah. Ini kan mengumpulkan dua hal. Yang pertama amalan hati, yang kedua amalan zahir. Ya. Jadi Pak, hakikat iman unsurnya dua. Yang pertama, percaya dengan hati sesempurna mungkin kepercayaan, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang kedua, yaitu kepercayaan yang ada dalam hati tersebut, keimanan dalam hati tersebut menghasilkan atau mengkonsekuensikan lahiriah kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini sering kita dengan ini kita bisa menjawab, yang penting kan hatinya. Jawaban ini apa? Pelajaran kita pagi ini bisa menjawab orang-orang seperti itu. ah kamu, ada orang yang sering curhat ke saya, Ustaz, saya ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan amalan sunnah yang tidak ada contohnya saya tinggalkan, berusaha semaksimal mungkin, kata beliau. Kemudian, tetapi saya diejek oleh teman-teman saya, Ustaz. Diejeknya begini, sampai saat ini saya belum bisa jawab, Ustaz, katanya. Diejeknya bagaimana? Diejeknya adalah, yang penting kan kita itu hatinya beramal. Beramal, amalan sesuai sunnah, tapi hatinya tidak benar. Akhirnya, ini dijadikan sebagai sebuah dalih. Bukan sebagai sebuah dalil. Dalih untuk tidak beramal sesuai dengan sunnah. Makanya ini keliru. Yang namanya iman mengumpulkan dua hal. Unsurnya dua. Beriman dengan hati, dengan sempurna keimanannya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, keimanan dengan hati ini akan mengkonsekuensikan orang tersebut mengamalkan secara lahir. Mengamalkan secara apa? Secara lahir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, Ustaz, kata seorang perempuan yang tidak berjilbab, bagusan mana? Wanita tidak berjilbab, sholatnya jarang-jarang, tapi suka, dia kalau akhlaknya baik, kalau berkata-kata jujur, hatinya bersih. Yang penting kan Ustaz hatinya, daripada orang yang sering sholat, yang sering jilbabnya lebar, tapi hatinya gak bersih, suka dusta, tidak tepat janji, akhlaknya gak bagus sama orang. Bagaimana Ustaz jawabannya? Maka jawabannya sangat mudah. Yang baik hatinya pasti akan terlihat pada anggota zahirnya. Nah, seperti itu. Yang baik hatinya pasti akan terlihat dari anggota zahirnya. Karena iman itu mengumpulkan dua hal. Keimanan dalam hati dan mengkonsekuensikan anggota tubuh untuk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran luar biasa ya. Jangan hanya sekedar klaim saya beriman, tapi harus ada buktinya. Bahkan buktinya itu merupakan konsekuensi loh. Konsekuensi itu berarti apa? Sebuah keharusan dari keimanan. Ya, berarti kalau ada orang ngaku iman tapi konsekuensi dari luar lahirnya ini tidak benar atau tidak sesuai dengan hati keimanannya, maka keimanannya, klaim keimanannya perlu dipertanyakan. Contoh, saya ingin berikan contoh. Rasulullah SAW bersabda, "La yastami fi qalbil 'abdi asyuhu wal imanu abadan." Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang hamba sifat bakhil dan iman sama sekali. Tidak akan ngumpul. Ini contoh yang kita bicarakan. Orang mengatakan iman, tapi sebenarnya dia sifat secara zahirnya tidak menunjukkan keimanan. Nah, ini klaim imannya perlu dipertanyakan. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi, perhatikan sekali lagi bahwasanya iman mengumpulkan dua hal. Amalan hati yaitu percaya dengan sepercayanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang kedua, amalan lahiriah. Baik. Kita langsung. Walaysa sya'na fil iman bil asya'il musyahadah bil hissi. فَإِنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ بِهَا الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ إِنَّمَا الشَّأْنُ فِي الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ الَّذِي لَمْ نَرَهُ وَلَمْ نُشَاهِدُهُ وَإِنَّمَا نُؤْمِنُ بِهِ لِخَبَرِ اللَّهِ وَخَبَرِ رَسُولِهِ. Perhatikan, bukan yang menjadi standar di dalam keimanan ini, sering saya mencontoh dan mengambil pelajaran ini, bukan yang menjadi standar seseorang di dalam keimanan yaitu sesuatu yang bisa disaksikan dengan mata kasat, yang bisa dirasakan oleh panca indera. Kalau sudah bisa dirasakan oleh panca indera, baru dia beriman. Enggak. Contoh, saya pernah berbicara dengan orang ahli geologis, mereka mengatakan Ustaz, luar biasa ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi beriman dengan apa itu? Gunung. Itu kalau kita perhatikan gunung, Gunung Merapi ke gunung apalagi? Gunung di Banjar gunung apa? Gunung Meratus kah? Itu sebenarnya yang terlihat oleh mata kita kisah di atas, yang di atas permukaan bumi itu hanya 30%. Yang menjadi rawasi ya, kata Allah Subhanahu wa taala, rawasi pasak-pasak bumi itu 70%. Jadi benar-benar pasak. Jadi kalau antum perhatikan gunung es yang terlihat di atas permukaan laut itu hanya 30%. Yang di bawahnya lebih dalam. Itulah dia menjadi pasak-pasak bumi. Nah, orang ini karena ahli geologis baru dia mengatakan, "Oh, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat ini." Saya bilang, "Pak, iman itu bukan hanya sekedar setelah kita mendapatkan secara saintis kemudian terbukti nyata baru kita beriman." Tidak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diberitahukan oleh orang-orang kafir, "Wahai Abu Bakar, itu temanmu Muhammad mengaku tadi malam dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram dimi'rajkan ke langit yang ketujuh. Kemudian sebelum subuh sudah kembali. Apa pendapatmu?" Waktu itu belum ada penelitian ini dan itu, belum ada NASA, belum ada ini. Bahkan NASA enggak sampai ke langit yang ketujuh. Ya, mungkin langit dunia aja belum selesai. Nah, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau belum melihat dengan mata kasat beliau. Kata Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? "In kana kama qala Muhammad wa huwa ab'adu min dhalik fa ana u'minu bih. Fa ana usaddiqu." Jika dia mengatakan itu Muhammad dan itu lebih jauh darinya, maka aku mempercayainya. Aku usaddiqu bih. Makanya beliau diberikan gelar As-Siddiq. Seorang yang sangat mempercayai. Jadi iman bukan butuh kepada sesuatu yang hissi, sesuatu yang bisa dicip di indera dengan panca indera, tetapi iman butuh dengan keimanan. Ya, dengan keimanan hati. Karena kata beliau, perhatikan, kenapa iman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali beriman kepada hal gaib? Kata beliau, "Fa innahu la yatamayyazu bihal muslimu wal minal kafir." Kalau seandainya keimanan standarisasinya dengan sesuatu yang dilihat oleh panca indera mata, oleh bisa dirasakan dengan tangan, maka tidak akan ada bedanya antara muslim dengan kafir. Tidak akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat mencolok antara muslim dengan kafir. Ya, akan tetapi kata beliau, yang menjadi ukuran standarisasi dalam keimanan adalah hal gaib yang tidak kita lihat, yang kita tidak saksikan. Akan tetapi kita beriman dengannya. Kenapa beriman dengannya? Ada kabar yang valid, yang akurat, yaitu kabar dari Allah dan Rasulnya. Contoh, Pak, Bapak pernah melihat zat yang kita sembah? Tetapi kenapa kita begitu yakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita begitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya keimanan. Maka kita boleh bertawassul dengannya. "Ya Allah, aku beriman dengan hal gaib yang Engkau beritahukan." Maka mudahkan urusanku. Subhanallah. Ini keimanan luar biasa. Contoh keimanan hal gaib lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ibna Adam, anfiq alaihi." Wahai anak Adam, dari sinilah ya, yang namanya sedekah itu pekerjaan yang luar biasa. Karena dia masuk di dalamnya beriman kepada hal gaib. "Wahai anak Adam, sedekahkan hartamu. Aku akan berikan sedekah." Nominalnya, Pak, yang terlihat dengan mata kasat kita, 500 kita keluarkan, sisa 500 kalau kita punya duit 1000. Nah, mintanya berkurang tidak? Berkurang. Tapi kita beriman kepada hal gaib. Yang 500 tadi sudah tabungan kita di akhirat. Kemudian setelah itu pasti Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yughlibu. Apa saja yang kalian nafkahkan, Allah akan ganti. Ini luar biasanya sedekah di situ. Makanya saya pernah mengisi kajian ajaibnya sedekah. Luar biasa sedekah itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kaitannya dengan beriman kepada hal. Mata kasat kita melihat berkurang, tetapi sebenarnya itu bertambah. Bahkan harta yang ada di tangan kita bukanlah harta kita. Harta siapa? Harta waris kalau kita meninggal. Harta yang ada di tangan kita bukan harta kita, harta waris. Ya, yang harta kita sebenarnya yang AN Ahmad Zainuddin atas nama Ahmad Zainuddin pemiliknya itu harta yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi beliau mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan standarisasi keimanan beriman kepada hal gaib. Karena kalau seandainya standarisasi keimanan beriman kepada hal yang bisa diindra dengan panca indera, tidak ada bedanya. Orang iman dengan orang kafir, tidak ada bedanya. Makanya saya kurang setuju kalau seandainya dakwah misalkan ada terong dibelah, ada tulisan Allah. Disebar kemana-mana. Inilah bukti kebesaran Allah. Ya. Bahkan itu dijadikan sebagai sebuah sarana dakwah untuk mendakwahi orang-orang kafir dari kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, Musyrik. Satu-satunya itu kita. Kita beriman dengan kepada Allah. Terbukti secara sahih atau tidak terbukti, jika Allah yang memberitahukan, saya beriman. Contoh Pak, ada gelas. Masukkan lalat. Menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalat tersebut harus diapain? Dicelupkan lagi. Kemudian dikeluarkan. Ya, kemudian diminum. Artinya bagi siapa yang ingin meminumnya, silakan dia meminum. Kenapa kata Rasulullah SAW, fa inna ihda janahi, salah satu sayapnya ada penyakit. Dan salah satu sayapnya lagi ada penawarnya. Ini secara keimanan hal gaib kita harus lebih percaya dibandingkan sains yang pokok. Contoh yang lain-lain. Rasulullah SAW mengatakan khitan makromatun lin nisa. Berkhitan adalah sifat kemuliaan bagi perempuan. Artinya perempuan lebih baik dikhitan dibandingkan tidak. Mungkin secara ilmu kedokteran tidak bagus. Menyebabkan ini dan itu. Mana yang kita lebih dahulukan? Ya? Hal yang gaib, kabar yang akurat dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Begitu seterusnya. Itulah keimanan, Pak. Mau Anda membuktikan, dan ini tidak akan pernah terjadi pun. Ya, tidak akan pernah terjadi akal bertentangan dengan nakal, tidak akan pernah. Sains bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak akan pernah terjadi. Yang paling terjadi adalah bahwa otak manusia belum sampai kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang terjadi. Jangan salahkan Al-Qur'annya, jangan salahkan sunnahnya jika bertentangan dengan sains. Tetapi ambillah kabar yang valid dari Allah dan Rasul-Nya. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, ini luar biasa apa yang beliau sebutkan tadi. Fal mu'min yu'minu bi kulli ma akhbara Allah bihi aw akhbara bihi rasuluhu sawa'un syahadahu am lam yashahid wa sawa'un fahimahu wa aqilahu am aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuhu. Orang beriman, lihat sifat orang beriman. Ya, mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan atau apa yang diberitahukan oleh rasulnya. Baik itu yang disaksikan langsung oleh matanya atau yang tidak disaksikan. Baik yang dipahaminya atau yang tidak dipahami. Bahkan Pak, yang dipahami atau tidak dipahami itu bukan urusan. Selama berasal kabarnya dari Allah dan Rasulnya, kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang merupakan iman. Ini pondasi yang menjadikan para sahabat itu, bayangkan Pak, mereka itu hidup di peradaban yang paganisme sebenarnya kita sudah jelaskan. Orang semua menyembah berhala. Datang seorang nabi, seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk menyembah kepada hal gaib. Lihat tingkat keimanan mereka. Ya, manusia melihat, manusia akan percaya, kebanyakan mereka akan percaya apabila melihat dengan mata kasat. Saya percaya. Bahkan ada orang sering mengatakan, saya masih belum percaya kalau seandainya belum saya lihat dengan mata kepala saya. Kan ada sering seperti itu. Apapun itu saya masih belum percaya katanya. Bahkan ada orang mengatakan, saya pernah diberitahu oleh seorang teman, saya punya teman super genius. Tapi subhanallah, ada memang orang-orang yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ulaika qaumun utu zakaan wa lam yutu zakaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan keilmuan, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum diberikan kesucian hati. Ada orang-orang seperti itu, cerdas, akalnya luar biasa, tapi ketika berhadapan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, apa dia katakan? Dia mengatakan, saya masih belum bisa. Saya, kalau beriman kepada Allah, saya percayalah. Tapi untuk beriman kepada Nabi Muhammad, saya masih ragu-ragu. Jangan-jangan ini dongeng yang hanya seperti didengungkan oleh orang-orang Nasrani. Dongeng. Belum tentu ada. Subhanallah. Ya. Kalau sudah, orang kalau tidak percaya, orang kalau percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna enggak keimanannya? Tidak sempurna. Islam enggak dia? Tidak. Tidak Islam. Tidak Islam. Kaum Yahudi beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Islam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, baik yang dia lihat atau yang tidak lihat, baik yang dia pahami atau yang dia akali atau yang akalnya belum sampai kepadanya, selama itu diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, harus percaya. Ya, dalam, maka mungkin boleh bapak-bapak catat, dalam iman tidak main masalah akal. Akal tidak ikut andil dalam iman. Iman murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Bilal, siapa nama lengkap Bilal? Bilal bin Rabah. Bilal ibnu Rabah. Seorang budak. Budak itu artinya harta yang diperjualbelikan. Lebih mendapatkan iman petunjuk dari Allah dibandingkan seorang yang paling tenar di tengah masyarakat Quraisy. Siapa? Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Lahab, ya, Umayyah, Uqbah, orang-orang terkenal, orang-orang para pedagang, saudagar kaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafiz zanadiqah wal mukadzibin bil umuril ghaibiyyah. Beda dengan orang-orang zindiq yang mendustakan perkara-perkara gaib. Maka pelajaran selanjutnya, yang mendustakan perkara gaib disebut orang zindiq. Ya, orang zindiq adalah orang-orang yang mendustakan perkara gaib. Maka kalau ada di zaman sekarang yang tidak percaya tentang siksa kubur, ya, yang tidak percaya tentang hari kebangkitan, tidak percaya adanya jin, tidak percaya adanya malaikat karena tidak bisa dilihat oleh mata kasat mereka, maka yang disebut dengan apa, orang zindiq. Jadi pelajaran, seorang yang tidak percaya kepada hal gaib disebut apa, zindiq. Nah, berbeda dengan orang-orang zindiq, kata beliau, yang mendustakan perkara hal-hal gaib. Li'anna 'uqulahum al-qasirah al-muqassirah lam tahtadi ilaiha. Fakadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi fafasadat uqulu. Karena akalnya yang pendek, yang terbatas, tidak diberi petunjuk ke sana. Akhirnya karena tidak diberi petunjuk, mereka mendustakan dengan sesuatu yang tidak sampai ilmunya ke sana. Akhirnya kalau seandainya sudah mendustakan, hilanglah akal mereka. Nah, ini faedahnya adalah apa yang beliau sebutkan, orang ketika tidak beriman akan merusak akal. Ya. Akalnya akan tertutup. Akalnya tidak akan terbuka. Mungkin bisa saya lebarkan lagi, faedahnya adalah maksiat menutupi hidayah. Ya, maksiat menutupi hidayah. Pak, saya sering, demi Allah Pak, saya sering merasakan itu. Pagi hari atau malam hari banyak maksiat, pagi harinya ingin ceramah, suaranya terbata-bata. Kepalanya, hafalannya hilang, tidak terbuka. Besok saya berusaha semaksimal mungkin menjaga, dan alhamdulillah terbuka. Dan mungkin antum merasakan itu. Semakin orang maksiat, semakin tertutup akalnya. Itulah yang disebutkan oleh Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah niscaya akan berikan jalan apa? Keluar. Semakin maksiat, semakin tertutup akalnya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa ya. Jadi orang-orang zindik yang tidak percaya kepada hal gaib, mereka itu karena terbatas akalnya tidak memahami, akhirnya mereka tidak mau beriman. Rusak akalnya. Wa maza wa marajat ahlamuhum. Dan hilang mimpinya. Wa zakat uqulul mu'minin al-musaddiqin al-muhtadin bihadillah. Dan sucilah akalnya orang beriman, orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ketika seperti ini kita menjelaskan, bukankah kita pantas untuk bersyukur? Saya sering mengatakan indahnya dan luar biasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kapan kita minta hidayah kepada Allah? Kakek, nenek kita 7 turunan, siapa yang minta hidayah dari mereka? Sehingga sampai detik ini, kita dilahirkan oleh seorang ibu yang muslimah, dari seorang bapak yang muslim, sampai detik ini kita muslim. Anak-anak kita, dan kita berharap sampai 7 turunan kita, lebih dari itu semuanya beragama Islam. Subhanallah. Ini bukankah pemberian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Di saat ada orang-orang yang cerdas, mereka sibuk mencari hidayah. Baca buku sana, baca buku sini, debat sana, debat sini. Baru setelah itu terbuka, baru masuk Islam. Sedangkan ada orang di ujung dunia, di paling desa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mungkin untuk sekolah kuliah SD saja mungkin gak lulus, tapi beriman. Itu pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa. Dan ketika kita merasakan itu, merasapi itu, luar biasa. Terutama Pak, Bapak kalau seandainya berada di tengah komunitas orang-orang kafir, Bapak akan merasa hidayah itu sangat luar biasa, sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita di tengah mayoritas muslim tidak merasakan itu. Baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, apa yang baik yang ada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada pembicaraan dalam ayat yang ketiga ini, yaitu beriman kepada hal-hal yang lahiriah. Mendirikan sholat, membayar zakat nantinya. Ya. Kemudian menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tadi disampaikan keimanan itu harus diaplikasikan dalam hati dan yeah, di lahir dan batin itu. Yeah. Ketika ada seseorang yang ketika dia mengenal sunnah begitu yakinnya, ketika itu ada sisi lain dia bisa melaksanakan, ada sisi lain dia yang tidak bisa melaksanakan, contohnya seperti ini. Ketika dia berusaha memajangkan jenggotnya dan perusahaan waktu itu melarangnya dan dia tetap bersekutu, bahkan waktu itu sampai ada ancaman akan dikeluarkan atau kali ini akan terancam, dia tetap bertahan. Tapi ketika sisi lain dia mengetahui bahwasanya ada larangan bersentuhan dengan yang bukan makhluknya. Tapi ketika itu dia tidak bisa mengaplikasikan hal yang kedua itu. Artinya ketika di lingkungan pekerjaan susah gitu loh, karena ketika ketemu relasinya atau apa. Apakah ini menandakan keimanan si seseorang itu kurang sempurna? Pertama itu, yang kedua, ini di luar tema boleh. Di luar tema boleh. Silahkan. Jadi ketika ada kita terbiasa melakukan zikir pagi dan petang. Melakukan apa? Zikir pagi, iya. Zikir pagi. Dan kan biasanya kita ada kajian seperti ini. Apakah setelah kajian kan udah matahari udah terbit, apakah boleh dilanjutkan zikir pagi ini? Syukur. Iya. Pertanyaan pertama tentang kadang kita sebagian syariat Allah kita kerjakan. Keimanan kita menunjang itu. Hati kita kemudian teraplikasi dengan amalan zahir kita. Lalu tetapi kadang sebagian belum terlaksana. Pertanyaannya, apakah keimanan saya tidak sempurna atau tidak, atau bagaimana? Maka jawabannya sangat mudah. Iman yazidu yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Selama kita beriman tetapi masih mengerjakan hal-hal yang berbau maksiat, maka berarti keimanan kita pada saat itu menurun. Tidak habis sama sekali, tetapi menurun. Dan khusus masalah bersalaman dengan yang bukan mahram di lingkungan kerja, maka sebenarnya saya berikan tips, ya. Kerjakan perintah Allah, maka Anda akan dihormati oleh manusia. Ya. Ini faedah. Kerjakan perintah Allah, Anda akan dihormati oleh manusia. Ini yang akan menumbuhkan keimanan. Yang akan menumbuhkan ketegaran di dalam melaksanakan sunnah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dini qal-qadhi 'ala al-jamr." Akan datang pada manusia suatu zaman orang yang sabar dalam menjalankan agama seperti orang yang memegang batu bara yang sangat panas. Sebenarnya dia bisa kita kondisikan. Pengkondisian ini membutuhkan keteguhan iman. Ketegaran iman. Nah, ketegaran iman tersebut butuh motivasi. Motivasi yang saya sebutkan tadi. Ya, menjalankan ketaatan kepada Allah. Apa tadi? Menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Anda akan dicintai oleh manusia. Jalankan taat, takwa yang Allah berikan, Anda akan dicintai oleh manusia. Meskipun kita mungkin dalam pikiran kita tuh sering sekali ya secara tidak langsung atau langsung meragukan syariat Allah dari sisi kalau saya kerjakan nanti akan tercela nih, akan dihina oleh manusia, akan gak enak nih. Ini kan sebenarnya kita secara langsung atau tidak langsung meragukan syariat Allah. Coba kerjakan dulu, apa yang akan terjadi? Oh ternyata orang lebih respek kepada kita. Ya, begitu ya. Nah, seperti itu. Pakai mic. Dalam hal salaman ini, apakah dia ada syariat? Tidak. Ya. Yang jelas tidak salaman. Tapi itu mungkin suatu cara untuk menunjukkan masa orang ngasih begini. Kita begini aja ya. Apalagi ada kita orang timur. Itu tidak menimpa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Artinya memberikan isyarat bahwasanya mohon maaf tidak bersalaman dengan laki wanita yang bukan mahram. Apapun isyaratnya, beginikah, ya. Terima kasihkah. Ya. Apa saja yang menunjukkan isyarat itu. Ya Allah. Jadi intinya kepada Pak Dipa, ya. Kondisikan yang sesuai dengan sunnah, maka kita akan diberikan petunjuk untuk bermuamalah dengan manusia. Emang berat? Ya. Kenapa Bapak merasakan masih berat? Dan kita, bukan Bapak saya, merasakan masih berat. Karena kita masih berpikiran dengan akal kita. Bukankah tadi kita sudah sebutkan, lakukan takwa kepada Allah, lakukan takwa bertakwa kepada Allah, maka pada saat itu Anda akan dapat cinta manusia. Coba lihat surat Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah. Amma ba'du, kata Muawiyah, kata Aisyah. Manil tamasa ridallah bisaqafin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Ini prinsip hidup, Pak. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan manusia murka, maka Allah akan meridhoinya dan menjadikan manusia yang murka tadi akan ridho kepadanya. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa asfata anhun nas. Barang siapa yang mencari kemurkaan Allah, barang siapa yang mencari keridhaan manusia tapi dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya dan manusia yang ridha tadi akan dijadikan oleh Allah pada suatu waktu menjadi murka. Ini pesan dari seorang istri Rasulullah SAW kepada sahabat Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu. Nah, silahkan. Zikir pagi, tentang zikir pagi ada solusi. Ya, beberapa kali saya ditanya, mungkin waktu sekarang, sekarang saya ingin membicarakan tentang waktu zikir dulu. Waktu zikir dulu. Waktu zikir pagi itu dari mulai setelah salat subuh sampai sebelum terbit matahari. Itu yang namanya disebut dengan sobah pagi. Dan di situ pula lah kita waktu dilarang untuk tidur sampai terbit matahari setinggi kemudian ditambah dengan satu tombak. Itu waktu zikir pagi. Kalau kita ternyata nanti lewat dan setiap hari kita lewat, maka bagaimana caranya? Setelah matahari terbit atau setelah selesai pengajian itu bisa dilaksanakan. Saya pernah dengar fatwa dari Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau pernah ditanya, "Syekh, kalau seandainya ada kesibukan, terutama kita menuntut ilmu kadang-kadang, setelah sholat asar kita belum bisa baca zikir asar atau zikir sore, maka kapan bacanya? Setelah maghrib." Ya, setelah maghrib. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana dengan makna atau arti iman? Tadi Ustaz sudah menggambarkan tentang hakikat iman. Bagaimana dengan makna atau arti iman? Arti iman itu dari ambilkan kata-kata tasdiq, mempercayai. Secara bahasa iman artinya mempercayai. Mempercayai dengan sepercaya-percayanya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, itu arti iman secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i adalah mempercayai dengan yakin tanpa ada keraguan di dalamnya yang mengkonsekuensikan amalan zahir, itu iman. Jadi iman, para ulama sering mengatakan al-imanu qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Tiga unsur iman. Ucapan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Mata beriman bagaimana, tangan beriman bagaimana, telinga beriman bagaimana, lisan beriman bagaimana, mengamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian i'tiqadun bil janan, berkeyakinan dengan hati. Biasanya para ulama membolak-balik tiga ini. Ada yang mengawali i'tiqadun bil janan, biasanya mereka paling sering memulai qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amanun bil arka. Ucapan dengan lisan, berkeyakinan dengan hati, dan beramal dengan anggota tubuh. Siapa yang mengucapkan dengan lisan saja tanpa hati dan tanpa amal anggota tubuh, maka ini seperti iblis. Iblis mengakui beriman kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya dan tidak diamalkan dengan amalan zahirnya, yaitu tidak mau sujud. Gitu ya. Nah, siapa yang beriman dengan hati saja Afwan, salah saya tadi. Yang beriman dengan lisan saja ini kaum munafik, ya. Tidak dengan hati, hatinya kafir. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, dedengkotnya orang munafik mengucapkan dengan lisan saja. Tidak beriman dengan hati, tidak beriman dengan anggota tubuh. Nah, di sana ada orang yang beriman dengan hati saja. Hati. Ya. Tapi tidak beriman dengan lisan, tidak beriman dengan anggota tubuh. Nah, ini seperti iblis. Paham ya, para ikhwah sekalian? Ada orang-orang yang beriman hanya dengan anggota tubuh saja. Lisannya tidak mengucapkan, tetapi hatinya juga tidak mengucapkan, tetapi hanya dengan anggota tubuh. Ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang suka beramal saleh, berakal baik. Ya. Yaitu suka dermawan, suka jadi sukarelawan, ya suka jadi pembantu-pembantu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh dari orang-orang yang beriman dengan itu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan yang lain. Nah, pakai mic, Pak. Ustaz, apa perbedaan antara hidayah taufik dengan pesaran gaib berkaitan dengan tiga orang saleh yang terkurun dalam goa? Itu tempat tulisan seperti apa? Apa hubungannya hidayah taufik dengan perkara gaib? Perkara gaib. Kemudian dikaitkan dengan cerita tiga orang yang terperosok dalam goa tersebut atau terperangkap dalam goa. Hubungannya kalau kita lihat hidayah taufik, mungkin Pak Musa ingin mencari celah, beliau ingin bertanya begini, bukankah orang tersebut beriman tapi kok tidak diberikan hidayah taufik untuk keluar dari goa, betul ya? Di situ pertanyaannya. Paham bapak-bapak maksud pertanyaan beliau? Tiga orang ini beriman kan? Tapi kok malah terperangkap? Tidak diberi hidayah taufik, tidak diberi jalan keluar. Nah, gampang Pak Musa jawabannya. Jawabannya manusia tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk sekedar mengucap iman. Ya Allah saya beriman. Tapi gak ada ujian. Harus diuji Pak Musa. Ya. Sehingga taufiknya benar-benar jadi taufik. Karena kalau hanya sekedar mengucapkan saya beriman tanpa ada ujian, maka ini nanti pertama pahalanya kurang. Yang kedua, penetapan keimanannya nanti berkurang, bisa menurun nanti. Yang ketiga, Allah akan menentukan ini orang benar-benar beriman atau tidak. Perhatikan surat Al-Ankabut dari mulai ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira orang mereka mengatakan orang-orang mengatakan kami beriman padahal mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah kami uji sehingga kami mengetahui siapa di antara mereka yang benar dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Sudah dipahami Pak Musa ya? Ada pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ayah, ibu, kakek serta paman Nabi atau Abu Talib, paman Nabi Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir? Maka jawabannya betul. Ya, iya. Dan itu pernyataan bukan dari saya, bukan dari Ahmad Zainuddin. Pernyataan langsung dari Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim. Ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di manakah bapakku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah, "Finna." Dalam neraka. Lagian bertanya sih. Ya. Akhirnya tahu. Di dalam neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu untuk orang tersebut pun berpaling dari Rasulullah dan sedih gitulah. Akhirnya untuk melegakan, memberikan kesenangan kepada hati orang tersebut, kata Rasulullah SAW, Inna abi wa abaka finna. sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ini nas tegas dari Rasulullah SAW. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, akal kita tidak sampai mungkin, masa sih pamannya Nabi, bapaknya Nabi di dalam neraka. Maka jawabannya, apa yang didahulukan apa? Nas. Iman. Yang didahulukan iman kepada ayat Al-Quran dan hadis, kepada kabar yang akurat. Itu yang kita dahulukan. Ya. Daripada kita membawa perasaan kita. Itu tidak benar. Nah, kemudian perlu diingat, yang seperti Nabi banyak sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapaknya tidak beriman, dia seorang nabi itu banyak. Seperti siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya, seperti siapa lagi? Bahkan Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nasib beliau, bapak beliau sama dengan nabi bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak heran itu. Jangan bawa perasaan dalam perihal agama. Tapi ambillah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, pertanyaan kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita membaca Asma'ul Husna, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal secara batin yang berharap pada Allah agar almarhum mendapat rahmat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, yang paling baik adalah jalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Maksudnya apa? Ucapkan asma'ul husna tersebut sebagai bentuk tawassul. Seperti ya ghafur, wahai yang mengampuni, wahai maha pengampun, ighfir li wali walidayya, ampuni kedua orang tuaku, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamhuma, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, rahmati keduanya. Nah, subhanallah. Seperti itu yang paling bagus. Ya, makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli waliwadayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan seluruh manusia pada hari kiamat. Ini mendoakan orang tua dan mendoakan seluruh kaum beriman. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zikir di dalam hati termasuk amalan batin? Iya, amalan batin. Seluruh pekerjaan hati adalah amalan batin. Anak saya punya anak yatim piatu, sekarang umurnya sudah mendekati 19 tahun. Sekarang kalau dia minta uang ke saya, tidak saya kasih karena uangnya digunakan untuk beli rokok. Apakah saya selalu salah terus? Apakah ada batasan umur untuk sebutan anak yatim piatu? Yatim piatu istilah Indonesia. Anak yatim, ya, anak yatim dalam istilah Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang anak yang belum baligh dan meninggal bapaknya, bukan ibunya. Meninggal apa? Bapaknya. Kenapa bapak? Karena yang mencari penghasilan hidup adalah sang bapak. Ya, yang meninggal bapaknya. Kalau meninggal sang istri, sang bapak tetap bekerja nyari istri yang kedua. Ya, Pak Musa. Ketiga. Senyumnya lebar sekali semua. Ada sunnah Rasulullah SAW kalau melihat orang tertawa itu ada hak Allah husinna. Semoga Allah memberikan kamu selalu tersenyum. Ini sunnah Rasulullah SAW kalau melihat orang tertawa. Ya. Jadi kalau yang namanya anak yatim itu adalah anak yatim, seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum baligh. Makanya nanti ketika pembagian harta waris, mungkin sang bapak luar biasa kayanya, dia masih yatim, belum baligh, dia mendapatkan harta. Nah, otomatis kalau dia masih anak-anak, harus ada yang mengurus harta anak yatim. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, wala ta'kulu amwalal yatim. Janganlah kalian makan dari harta-harta anak yatim. Itu maksudnya. Ya. Anak yatim yang meninggal bapaknya dan dia mendapatkan warisan yang luar biasa. Dia tidak bisa memanage harta tersebut. Rumah segede itu yang harganya 1 miliar dia jual 50 ribu. Ini kan enggak benar. Makanya harus ada anak yatim. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengutus anak yatim, mengurus anak yatim seperti ini. Mengurus itu bukan sekedar dia miskin, dia kaya pun harus diurus. Karena dia belum baligh. Kalau sudah baligh, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta balagha asyuddah, sampai dia baligh, sampai dia dewasa dikasihkan hartanya. Berarti kalau sudah dewasa, sudah baligh, status yatimnya tercabut. Maka salah kalau seandainya bapak kita, nenek kita, atau bapak kita, ibu kita misalnya, mana zakatnya? Saya ini sekarang sudah yatim piatu loh. Karena bapak dan ibu sudah meninggal. Nah, ini keliru. Zakatnya mana katanya? Sekarang sudah yatim piatu. Nah, mungkin istilah Indonesia, yatim adalah orang yang meninggal bapaknya, piatu adalah yang meninggal ibunya. Yang jelas seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya, kalau sudah umur 19 tahun, kalau dikasih uang, ya, dibelikan rokok, maka jawabannya, jika uang tersebut memang kita ketahui untuk dibelikan rokok, maka pada saat itu tidak boleh kita memberikan uang kepadanya. Ya, kenapa? Karena kita ditakutkan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.